Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'. Fattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa akhiral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fil nar wa ba'd. Qala al-Imam al-Albani rahimahullah, as-sutratu wa wujubuha, sutrah dan kewajibannya, yakni hukum tentang wajibnya sutrah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqifu qariban min as-sutrah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri dekat dengan sutrahnya. Sutrah yakni satar, satir itu penutup atau penghalang yang dia letakkan di depannya sebagai tanda bahwa dia sholat, sudah melaksanakan sholat. Kemudian sebagai tanda bahwa tidak boleh seseorang melewati antara dia dengan sutra tersebut. Adapun kalau melewati di depan sutra yang di sebaliknya sutra sana, maka tidak mengapa. Karena sallallahu alaihi wasallam yaqifu qariban min as-sutra, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdiri dekat dengan sutra. Fakana bainahu wa bainal jidar salah satu ajrubin. Maka jarak antara tempat beliau berdiri dengan dinding itu 3 dirham. Dirham itu sepanjang siku sampai ujung jari. Sepanjang siku sampai ujung jari ini namanya dirham. Atau kalau disebut yang dirham adalah hanya sekedar lengan yang hanya sampai di pergelangan tangan. Al-Muhim jarak antara beliau sallallahu alaihi wasallam dengan jidar dengan dinding itu sekitar 3 dirham. 3 dirham, 1, 2, 3. Wa baina mawdi'i sujudihi wal jidar mamarru syadd. Dan antara tempat sujud beliau, jadi ketika beliau sujud, maka tempat sujud beliau dengan jidar, dengan dinding, mamarru syadd. Mamarru syadd itu sejarah bisa dilewati oleh kambing. Sejarah bisa dilewati oleh kambing. Seberapa itu? Disebutkan di dalam risalah beliau yang lain. Insyaallah benar-benar menjelaskan di dalam risalah yang lain atau rekaman jasa beliau. Mamarru syadd itu sekitar sibra atau sibroin. 1 sibra atau 2 sibra. Apa ini? Jengkal ya? Jengkal. 1 atau 2 jengkal. Jadi kalau ini dinding begitu, ya, maka tempat sujudnya itu nanti masih ada jarak. Jadi tidak dihabiskan kepala atau sujud itu tidak dihabiskan pas ke dindingnya. Gitu. Nah, ini kalau kira-kira untuk rata-rata imam itu kurang, ya, itu dimundurkan saja. Ini tempat-tempat banyak imam ini. Kira-kira nanti kurang itu agak dimundurkan saja. Jadi masih ada jarak antara tempat sujud dengan dinding. Amar syad, yaitu sibra atau sibra, 1 sibra atau 2 sibra. Wa kana yaqul, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusalli illa ila sitra wa la tad' ahadan yamutu baina yadayhi fa in aba fal tuqatilhu fa inna ma'al qarin. La tusalli, jangan kamu memulai salat illa ila sitra, kecuali menghadap ke sutra, kecuali menghadap kepada sutra. Wala tada ahadan, dan jangan kamu biarkan seorang pun yang murru bayana yadaika, melewati di depanmu, yakni antara kamu dengan sutra. Ahadan di sini umum. Fa'in abal faltufatirhu, kalau dia enggan, orang yang mau lewat ini dia enggan, yakni menolak dan tetap bertekad melewati antara kita dengan sutra, faltuqatilhu, kata Nabi SAW, maka perangi dia, perangi dia. Fa inna ma'ahu al-qarin, karena sesungguhnya bersamanya ada qarin, ini ada setan yang memang memujuk dia untuk terus berusaha memotong sholat orang kita. Nah, berarti jelas dari hadis ini, Nabi SAW mengatakan satu sholat, jangan kamu mulai sholat illa kecuali ila sutra, dengan menghadap sutra. Sehingga Asy'ar Al-Albani rahimahullah taala mengatakan bahwa wujubnya, jadi wajibnya menjadikan sutra di depan kita ketika kita sholat. Kemudian ulat tada ahadan, ahadan ini umum, bahkan nanti di riwayat yang lain Nabi Muhammad SAW itu tidak membiarkan, bahkan jangan manusia, kambing saja Nabi SAW itu tidak membiarkan untuk melewati antara beliau dengan sutra. Pasang ahad disebutkan sama Nabi SAW itu mendahului kambing itu tadi, pemarok waro'ahu, sehingga sekambing tadi marok waro'ahu, melewati belakang dia. Nah, fa'ina abah kalau kuatir, kalau dia ada, abah itu rofadol, yakni menolak untuk lewat dari tempat lain, dia tetap ingin lewat di antara orang yang sholat dengan sutra, kalau kuatir, maka perangi dia, perangi dia. Fa'in nama aku al-qarin, karena bersamanya ada qarin, dia bersama dengan syaitan yang menuju dia. Kalau qatilhu muqatalah di sini minal ashal kal ashal, minal ashal kal ashal, yakni dari yang paling mudah dulu. Di dalam sebuah riwayat dikatakan fal yaqau bi nahi, hendaklah dia tolak, ini orang yang mau lewat di depan dia tolak di nah, di naharnya, yakni di pangkal airnya. Ashal yang paling mudah. Ternyata ngeyel. Apa sih ngeyel? Keke, ha? Hmm. Lewat lagi, tambah agak keras. Ya, ngeyel lewat lagi, kita tambah keras lagi, disebutkan bahkan kalau sampai membuat dia jatuh dan dia terluka, kita tidak menanggung kerugian. Bukan. Atau dia bahkan sampai berdolak cacat begitu, ya. Maka itu tidak menanggung kerugian. Nah, man adza bima alaihi min amal apa qad istahaqa ma lahu ala al-amal, padanya sayyid wa yaqul. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, idza sa'aha ahadukum ila sutra falyadunu minha, bila salah seorang dari kalian itu sudah sholat menghadap kepada sutra, kal dia dinu minha, hendaknya dia mendekat kepadanya. Dia mendekat kepadanya. Layak kau syaitan alihi sholatahu, jangan sampai syaitan memotong sholat dia, jangan sampai syaitan memotong sholat dia. Kal dia dinu adunu, adunu minah sutra, mendekat kepada sutra, disebut oleh Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Al-Bukhari ini mustahab, perkara yang dia mustahab. Kemudian salah satu adruk, salah satu adruk, tiga dirak, itu adalah kadar terjauhnya, kadar terjauhnya. Jadi, kalaupun dia lebih dekat daripada itu, maka tidak mengapa. Tetapi tentu bahwa yang mencocoki sunnah itu lebih tepat, kan begitu. Apa yang mencocoki sunnah itu lebih tepat disebutkan seperti tadi, yang mencocoki sunnah adalah ketika tempat sujud kita, tempat sujud kita itu masih sejarak satu siber, satu apa tadi, satu jengkal ya, jengkal dengan dinding itu tadi. Nah, sehingga di tafsir beliau, tafsir sifat salat Nabi SAW, Nabi Muhammad Asy'ala bani rahmatullah, itu langsung ketika mentafsir menuliskan, yakni jarak sutra adalah itu tadi. Yakni kalau antara tempat sujud dia dengan dinding itu sekitar satu siber atau dua siber. Langsung seperti itu. Wa kana ayyanya taqra salata indal istiwana allati fi masjid. Dan ahyanan ini terkadang taqra salata indal istiwana. Nabi SAW taqra salata, yakni beberapa kali terlihat beliau salat indal istiwana, yakni menghadap kepada istiwana, ini satu tiang yang ada di masjid Nabi SAW. Hadis juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Salamah bin Al-Aqwa. Dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Jadi ketika beliau radhiyallahu anhu salat di istiwana tersebut, yang di tiang tersebut, kemudian terlihat beberapa kali sebenarnya di situ ada orang bertanya, kenapa ini engkau wahai Salamah salatnya di situ. Kemudian beliau mengatakan, aku melihat Nabi salat itu beberapa kali salat di sini, ini di tiang masjid Nabi tersebut, salah satu tiang. Nah, ini juga menunjukkan tentang sutra, menunjukkan yang ibadah fikihnya dimasukkan dalam bab sutra. Tiang masjid di sutra. Nah, wa kana idza shalla fi fada'in laysa fi syai'un yastatiru bi. Dan Nabi SAW itu kalau dia sholat di fada', fada' itu tanah yang kosong. Laysa fi syai'un yastatiru bi. Tidak ada sesuatu yang beliau bisa istitar dengannya, diambil sebagai sutra. Ya, mungkin tidak ada gundukan batu, tidak ada pohon misalnya, atau tidak ada sesuatu barang. Ghoraza baina yadihi harba. Nabi SAW beliau menancapkan, atau ghoraza baina yadihi harba, atau ditancapkan di depan beliau SAW itu harba. Harba itu tombak kecil, tombak kecil ditancapkan. Fasallah ilaiha karena suara Allah. Kemudian Nabi sholat menghadap harbah tersebut dan orang-orang sholat bermakmum di belakang beliau. Itu. Berarti yang namanya sutra itu ketika dalam sholat berjamaah wajibnya hanya bagi imam. Wa ahyana, dan terkadang karena ya'ridu rahilatahu fa yusalli ilaiha. Nabi SAW ya'ridu rahilatahu. Ya Rasulullah tahu, beliau tempatkan tunggangan beliau, ontanya misalnya, atau kudanya di depan beliau. Faisal ilaha, kemudian sholat menghadap kepadanya, ini sebagai sutra. Wada khilafu sholat fi atanil ibin. Nah, yang jadi iskal kan bagaimana kalau tunggangan tersebut adalah onta? Gitu kan, kalau unta kan dia ada hukum tersendiri. Disebut oleh beliau khilafu sholat fi atan ibin, berbeda hukum dengan sholat di tempat mendurungnya unta itu, atau di kandang unta. Kalau di tempatnya itu tidak, tapi kalau menjadikan untanya sebagai sutra hukumnya boleh. Maksudnya fa innahu naha anha, karena Nabi SAW itu melarang dari ini. Nah. Wa ahyanan, dan juga terkadang kala yakhudur wahla fayanjulu fayusalli ila akhiratihi. Terkadang beliau mengambil rahl. Rahl itu pelana. Pelana. Pelana di tunggang, pelana kuda, pelana unta. Fayanjulu, kemudian beliau mendirikannya. Fayusalli ila akhiratihi. Kemudian beliau salat menghadap ke bagian belakangnya. Jadi kalau misalnya pelana itu biasanya ya, ini misal bagian depan pelana begini, terus di tempat duduknya, nah, belakang itu biasanya ada sesuatu yang agak tinggi. Ini untuk sandaran. Ada pernah lihat pelana? Nah, itu sandaran. Ini namanya akhiratul rahal. Bagian akhir pelana ini. Atau mukhiratul rahal. Itu ada tingginya. Nah, ya beliau sholat menghadap ini. Ini dari sisi tingginya. Kalau perlu diberdirikan, tinggi langsung. Wa kana yaqul idza wada'a ahadukum baina yadayhi mithla mukhiratir rahli. Dan Nabi juga bersabda, kalau salah seorang dari kalian meletakkan di depannya benda setinggi itu tadi, akhir pelana, yakni belakang pelana, setinggi itu, mithal itu maksudnya dari sisi tingginya, setinggi itu. Fal yusalli, maka mulailah salat, wala yubali man marra wara'a dzalika, dan tidak usah menghiraukan orang-orang yang lewat di baliknya. Berdiri sutra itu kan di sini mau dibakar lewat apa pun tidak masalah. Enggak usah dihiraukan. Yang hendaknya dihiraukan yang ditahan. Jadi kalau lewatnya itu antara dia dengan sutra. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah itu pun juga sekedar sepanjang tangannya begini. Bahaya lain. Wa sallama ratan ila sayyidina Nabi sallallahu, itu juga pernah satu ketika beliau salat menghadap ke pohon sebagai sutra. Wa kana ayyamun yusalli ila sarir. Wa Aisyah radhiyallahu anha mutawajjiha alayhi taqat qatifatiha. Dan terkadang Nabi sallallahu itu salat juga menghadap ke sarir. Seperti kalau kita bahasa sekarang seperti kasur lipat sarir. Yang memang dipakai ketika itu untuk tidur seperti itu. Dan Aisyah berbaring di atasnya, di bawah selimutnya. Sarirnya Nabi SAW disebutkan. Kalau kita kan kasur-kasur itu sudah insya Allah kasur busa, jadi spring bed dan yang lain-lain. Ada kasur air, kasur angin. Ya, kalau sarirnya sama dulu itu min adam atau min adam, yakni dari kulit yang sudah disama, kemudian dijejari, diisi dengan serat-serat pelepah kurma. Pelepah kurma itu sudah diambil gitu, dan nanti yang pelepahnya ini dipisah-pisah gitu. Nanti ada serat-serat. Jadi kayak serabut. Kalau kita kayak serabut apa namanya kelapa itu, hasilnya seperti itu, kayak serabut kelapa. Seperti itu sih sarinya Rasulullah. Nah. Wakala sallallahu alaihi wasallam la yad'u syai'an yamurru bainahu wa bainas sutra. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan sesuatu pun melewati antara beliau dengan sutra. Faqad kana yusalli idh ja'at syatun tas'a baina yadayhi. Bahkan pernah beliau sedang salat, idh ja'at, yang ketika itu datang seekor kambing berlari di depan beliau. Fasa'ah, maka Nabi SAW kemudian sa'ah mendahulunya. Hatta al-zakobat na'ubil ha'idhi, sampai beliau menempelkan perutnya ke ha'id, ke dinding. Wamarat min waro'ihi, kemudian lewat di belakang beliau. Lewat belakang. Mumpung ingat ini ada satu Pak Isa. Antum sholat kodurlah enggak dapat depan, dapat belakang. Dan yang bisa disikam sutra adalah orang yang sedang duduk. atau bahkan orang yang sedang sholat. Kemudian antum belum selesai, ini yang depan antum ini ternyata selesai sholat, kemudian dia bergegas pergi. Ketika antum mau maju, di depannya juga orang dan bergegas pergi pula, atau bahkan tidak ada orang, cuma masih jauh jarak ini. Jadi antum berdirinya di sholat yang keempat gitu saja, 1, 2, 3, 4. Sini kosong, ya, ada satu orang di sholat ketiga, justru belum selesai sholat, ini orang dia sudah pergi. Apakah disyaratkan untuk berjalan melampaui 3 sholat sampai dunia? Itu yang jadi masalah. Maka sebagian berpendapat bahwa disyariatkan dan disunahkan untuk dia mendekati sutra itu bila dia berjalan satu sutra kemudian mendapati sutra itu di depannya kayak tadi. Jadi ada batas di syariat. Nabi SAW itu kan berjalan ke depannya. Itu sejarah satu sutra, gitu kan? Sejarah satu sutra. Maka ketika antum bila misalnya berada di shof yang ke 1, 2, gitu kan? Shof 1, 2. Ini pergi yang di depan. Ketika antum berjalan satu sutra, gitu. Kok masih jauh dengan sutra? Ini tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Tapi kalau antum berada di shof yang pertama misalnya, ini kan lurusan imam yang di depannya ini dia pergi. Kalau antum berjalan satu sutra, itu dapat satu sutra jalan. Ya ini disyariatkan. Tapi kalau lebih dari itu sudah tidak disyariatkan. Yani tidak diperlukan, dikhawatirkan malah kemudian dia melakukan gerakan-gerakan di luar gerakan sholat melebihi apa yang disyariatkan. Mau? Wa shalla shalatan mamdubatan fadumma yadah. Nabi SAW itu pernah sholat wajib. Fadum mayadah. Kemudian beliau seperti meremas sesuatu. Fadum mayadah yang menggegap. Fala masallah qalu, maka ketika beliau selesai sholat, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ahadatan min sholat syait, apa terjadi sesuatu di sholat tadi? Kamu kok melihat engkau meremas atau menggegap sesuatu? Qala, maka Nabi berkata, la, tidak. Illa anna syaitan arada an yamura baina yadayhi. Ini lihat Masya Allah ya, bagaimana para sahabat itu memperhatikan gerakan Nabi SAW di dalam sholat. Jangan-jangan seperti ini itu adalah termasuk gerakan sholat gitu. Sampai mereka benar-benar detail bertanya. Kalau memang itu gerakan sholat ya mereka akan lakukan. Paham ya? Nah, seperti ketika kisah Nabi SAW melepas apa? Sandal. Ketika sholat, para sahabat melihat itu, Nabi melakukan ketika sholat, langsung lepas sandal. Nah, ila anna syaitan arada an yamura baina yadayhi. Hanya saja kata Nabi, jadi beliau itu tidak itu maksudnya itu bukan termasuk dari gerakan sholat. Kecuali hanya saja syaitan itu hendak melewati di depanku. Fakhonak ketuhu, kemudian aku mencekiknya. Ada setan mencekik. Kalau orang sekarang anak-anak ditakuti, ada setan. Lari ya. Kalau anak rewel enggak mau diam, ditakuti. Kok ada setan? Ya lan itu salah ini contohnya seperti itu. Ada setan di depan beliau. Fakhana tu hatta wajadtu burdal lisanihi alayya. Sampai aku mendapati dinginnya lidahnya, sampai terjebur lidahnya di depanku. Loh di apa namanya? Di tanganku. Wa imullah dan demi Allah, lau masabaqani ilaihi azim Sulaiman, lar ubita ila sariyatin min sawarid masjid. Kalau seandainya tidak didahului oleh saudaraku Sulaiman, lalu kita belajar yang sawarin masjid. Ini saya dia akan diikat di salah satu tiang dari tiang-tiang masjid. Hatta yatifa bihi wildanu ahli Madinah, sampai kemudian jadi permainan anak-anak Madinah. Yatifa bihi yani berkeliling melihat-lihat syaitan seperti ini. Setan. Maka barang siapa yang dia mampu untuk tidak ada yang menghalangi antara dia dengan kiblat, maka kerjakan apapun itu yang menghalangi. Kalau tidak ada, bisa tidak ada yang menghalangi antara dia dengan kiblat, kerjakan. Nah, ada yang berapa? Adzan jam berapa? Kalau yang lain sudah adzan, beradzan di Arsawi. Wa kana yaqul idza sabaha kull shay'in yasturu min an-nas. Para da'un yastajab bina yadayhi fa yarfa'u fi nahri. Fa yarfa'u fi nahri. Kalau kalian sholat menghadap sesuatu yang menjadi sutra dia, penghalang dia dengan manusia, tapi ada seseorang yang yastaz, dia ingin melewati di depannya, fal yarfa fi nahrihi, maka halangi dia di nahrnya, hanya di pangkal lehernya. Wal yadra mastata, dan halangi semampu dia. Wa fi riwayah fal yamna'hu marratain, di dalam satu riwayat juga terkata fal yamna'hu, halangi dia dua kali. Fa in aba fal yuqatilu, kalau dia enggan dia menolak maka perangi dia. Fa inna ma huwa syaitan, karena sungguhnya dia adalah syaitan. Syaitan dari sisi sifatnya ketika itu. Syaitan yasi itu kalau dia apa namanya menyimpang lagi. Syaitan dari sisi sifatnya. Kalau ngeyel disebutkan dari Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah, kalau dia ini jangan-jangan orang memang enggak paham gitu ya. Kita ini orang paham dia itu macam ngomong apa namanya itu mau lewat. Nah, kita perlakukan seperti tadi, seperti kambing yang mau lewat tadi. Kita maju biar dia lewat di belakang kita. Tapi masa sih ya, ada orang yang kalau enggak lewat dihalangi terus dia enggak paham gitu. Kebangetan gitu. Wa kana yaqul, dan Nabi SAW juga bersabda, lau ya'lamu al-mar'u bani yadil musalli madani. Kalau yang kalian hafal di Bulatul Lakam kan ada minal ismi, gitu kan? Ya. Itu mudraj. Itu mudraj dari rawi. Sisipan dari rawi, bukan dari nas hadis, bukan dari matan. Lakananya kibah arba'in khairam lahu min an yamurra bani yadil. Seandainya orang yang hendak lewat di depan orang sholat itu mengetahui apa yang akan dia tangguh, disebutkan oleh rawi minat ini, maksudnya dosa. Niscaya dia berhenti berdiri menunggu selama 40 lebih baik daripada dia lewat di depan orang yang sholat. 40 ini disebutkan oleh rawi, tidak tahu 40 maksudnya 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Al-Muhim ini untuk mubalaghah, yang untuk menunjukkan saja. Kan enggak mungkin ada orang sholat sampai 40 hari. Itu mubalaghah. Sanggup enggak kamu itu berdiri 40 hari? Itu lebih ringan daripada dosa yang akan kamu tanggung kalau kamu melewati di depan orang sholat. Nah, inalami robaina bayana yadi. Ini tentang sutra. Ada satu faedah dari Syekh Al-Albani rahimahullah, itu juga untuk pengetahuan kita tentang firqah-firqah sesat. Disebutkan di sini bahwa yakni tentang itu tadi ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencekik setan tersebut. Wa huwa min al-ahadithil katira allati yakfuru biha qa'ifatul qadiyaniyah. Ini termasuk hadis-hadis yang banyak yang diingkari oleh kelompok Qadiyaniyah. Ahmadiyah Ahmadiyah Qadianiyah. Fa innahum la yu'minuna bi'alamil jin al-madzkur fil Qur'an wa Sunnah. Karena mereka tidak mengimani adanya alam jin yang disebutkan di Al-Qur'an maupun di Sunnah. Itu Ahmadiyah. Punya Nabi sendiri. Siapa namanya? Mirza Ghulam. Harusnya Mirza Ghulam. Ahmadiyah ini masih terlalu bagus nama ini. Atau Ghulamiyah. Wa tariqatul firadun nusus ma'rufah. Adapun prinsip mereka dalam menolak nas-nas itu sudah terkenal. Bahkan dari Al-Qur'an, kalau dari Al-Qur'an, harrafu ma'aniyah, maka mereka simpangkan artinya. Faqali ta'ala misalnya ucapkan Allah Ta'ala uhiya ilayya ana sami'a nafar min al-jin. Jelas kan? Al-jin. Katakanlah diwahyukan kepadaku bahwasanya ada yang menyimak sekelompok dari kalangan jin. Qalu ay min al-ins. Kata mereka maksudnya min al-jin itu min al-ins. Dari jin itu dari manusia. Masyaallah. Berarti apa mereka mau disebut sebagai jin? Maksudnya karena mereka menyamakan kata-kata al-jin dengan al-ins. Jin itu manusia maksudnya. Berarti, oh iya, saya akan sebut kamu sebagai jin. Mau enggak? Itu tariqah nabah. Fayaja'aluna lafdha al-jin muradifa bi lafdhi al-ins kal bashar. Mereka menjadikan lafaz al-jin itu merupakan sinonim lafaz al-ins seperti al-bashar begitu, manusia. Fa kharaju bidzalika 'anil lughati wasyar'i. Maka dengan itu mereka keluar baik dari bahasa maupun dari syariat. Itu kalau dari Al-Qur'an mereka selewengkan. Namanya wa in kana min as-sunnah, kalau dari sunnah. Fa in amkana tahrifuha bitakwilil batil fa'alu. Kalau mereka mampu mentahrif juga diselewengkan maknanya dengan takwil yang batil, mereka mereka akan lakukan itu. Wa illa, tapi kalau sudah mentok enggak bisa mentahrif, enggak bisa menyelewengkan artinya. Fama ashala hukumum bi butulaniha. Betapa mudah mereka menghukumi dengan batilnya hadis tersebut padahal sahih. Walau ajma'a aimatul hadis kulluhum wal ummah jami'uha min wara'ihim 'ala sihhatih. Walaupun para imam ahli hadis dan juga umat di belakang para imam tersebut, mereka berijma sepakat tentang kesahihannya, bal tawaturnya, bahkan tentang mutawatirnya hadis tersebut. Hadirinullah, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Nanti kalau ingin tahu tentang Ahmadiyah Qadiyah, ini hanya salah satu saja, satu dari kesesatan mereka. Nah, ya jelas-jelas kalau dia punya Nabi selain Nabi Muhammad SAW, apa mau disebut sebagai Islam? Wallahu al-musta'an. Masallahu tabaraka wa ta'ala wa hidayah wa istiqamah wa thabat ala sunnah suwana wa mihadi. Shalala lalanda sattruka wa duhu ilaka.